Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sidang Jumu'ah رحمنا الله وإياكم. Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyebutkan طلب العلم فريضة على كل مسلم wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitanu fil bahr. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah, dan sesungguhnya para penuntut ilmu dimintakan ampun oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di laut. Mereka memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Di mana hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Adil Barr dalam Al-Ilm. Demikian juga Al-Imam Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, merupakan hadis yang masyhur. Hadis yang sering sekali kita dengar di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah ataupun di khutbah-khutbah, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan satu di antara keutamaan menuntut ilmu, di mana segala sesuatu memintakan ampun untuk mereka, bahkan para ikan-ikan yang ada di laut. Kata para ulama, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu din, ilmu syariah, ilmu agama, ilmu yang dengannya kita akan tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang dengannya seorang ayah bisa mendidik anak-anaknya, ilmu yang dengannya seorang mudarris, seorang guru, bisa mendidik anak didiknya, yang mana ilmu ini bersumber daripada Al-Kitab was Sunnah, di atas pemahaman Salaful Ummah. Oleh karena itu wajib bagi kita sekalian untuk mempelajarinya, untuk mengenalnya. Bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana penyempurna-penyempurnanya, bagaimana tata cara manasikul haji wal umrah, ataupun selainnya daripada syariat Islam yang mulia ini. Inilah yang namanya ilmu agama, yang memiliki sekian banyak keutamaan, di mana kita terus membutuhkan ilmu di saat mata kita terbuka di dunia ini, hingga mata kita akan tertutup nanti. Kita sangat butuh kepada ilmu din, ilmu syariah. Bahkan Allah Azza wa Jalla tidaklah memerintahkan kepada para nabinya untuk meminta tambahan nikmat kecuali tambahan ilmu. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah hai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Hai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Ilmu din, ilmu syariah. Disebutkan juga oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-fiqha wa illa al-haditha fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka wasawisus syayatin." Kata beliau rahimahullah, semua ilmu selain Al-Quran dan Sunnah itu menyibukkan, bahkan terkadang melalaikan, kecuali ilmu fiqih, ilmu hadis, ilmu agama, ilmu syariah. Yang disebut dengan ilmu adalah apa yang ada di dalamnya terdapat haddatsana, dan selain daripada itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Maka satu ayat ataupun satu ucapan ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mencukupkan bagi kita untuk lebih bersemangat untuk menimba ilmu, untuk belajar ilmu agama, di mana dengan ilmu juga tersebut seorang akan berbekal untuk memperbekal diri, mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, yang dengannya seorang akan mengetahui mana sunnah dan mana bid'ah, yang dengannya pula seorang akan mengetahui mana tauhid dan mana syirik. Itulah ilmu agama. Ini pokok poin pertama, ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berpikir untuk sesuatu yang lebih dan panjang sebelum kita mempelajari atau melewati yang namanya menuntut ilmu din, menuntut ilmu syariah, menuntut ilmu agama. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut, "Talabul ilmi faridhatun." Bahwasanya menuntut ilmu adalah faridhah. Hukumnya wajib. Wajibul ain. Wajib atas setiap siapapun dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya seorang yang mengetahui, seorang yang memiliki ilmu, akan jauh berbeda pahala dan ganjaran yang akan dia dapatkan, karena dia tahu bagaimana tata cara beribadah dengan ilmu yang dia miliki tersebut. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, butuhnya kita terhadap ilmu agama, ilmu syariah. Jangan pernah pula kita membicarakan sesuatu yang besar sebelum kita melewati marhalatut talab. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu, agar kamu tahu, agar kita juga mengetahui, betul-betul memahami dengan pemahaman yang benar dari perkara-perkara yang hak, dari perkara-perkara yang baik, dari perkara-perkara yang syubhat allati la ya'lamu katsirun minan nas, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau mengatakan, "An-nasu muhtajuna ilal ilm qabla al-khubz wal ma." Sesungguhnya manusia membutuhkan ilmu sebelum roti dan air. "Li'anna al-ilma yahtaju ilaihi al-insan fi kulli sa'atin wal khubz wal ma fil yaumi marratan aw marratain." Karena ilmu di setiap saat, di setiap keadaan, seorang pasti membutuhkan ilmunya. Akan tetapi roti dan air mungkin sehari hanya satu atau dua kali. Oleh karena itu paculah diri kita, doronglah diri kita untuk bersemangat dalam menimba ilmu agama, dalam menimba ilmu din, ilmu syariah, yang dimana dengan ilmu tersebut akan terbuka, dan ilmu tersebut pula adalah kunci dari segala kebaikan. Jadi siapapun yang menginginkan kebaikan, siapapun yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirah, inilah kuncinya. Tuntutlah ilmu dengan ikhlas. Tuntutlah ilmu din, ilmu syariah. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Setelah kita mengetahui tentang butuhnya kita terhadap ilmu, yang dengannya kita bisa mengetahui dan mengenal mana yang hak dan mana yang batil, maka dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali Allahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan-keutamaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allah angkat derajat mereka. Orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang memiliki ilmu din, ilmu syariah, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memudahkan baginya jalan menuju sorganya, di mana jalan menuju sorga memiliki banyak lika-liku, banyak ujian dan cobaan. Apakah itu ujian berupa sakit pada dirinya, kekurangan pada hartanya, ataupun ujian apapun, maka di saat dia gigih dan bersemangat untuk mencari ilmu din, ilmu syariah, percayalah ma'asyiral muslimin, kita akan sampai kepada tujuan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sebutkan dalam hadis, ataupun Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu din, ilmu agama, ilmu syariah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama juga teranggap bagian daripada jihad fi sabilillah. Disebutkan, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin liyata'allamahu aw yu'allimah fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dhalika fa huwa bi manzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mendatangi masjidku ini, tidaklah yang menyebabkan dia datang kecuali karena kebaikan, untuk mengajarkan ilmu atau untuk mempelajarinya, maka kedudukan dia seperti mujahid fi sabilillah, seperti halnya orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Ini satu di antara bagian jihad, satu di antara bagian amalan yang sangat besar, yang jaminannya adalah jannatullahi tabaraka wa ta'ala. Maka niatkanlah kita di dalam menuntut ilmu agama, ilmu syariah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita ketika menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu agar mendapatkan pengakuan-pengakuan dari manusia agar mendapatkan bagian-bagian daripada dunia. Bagaimanapun yang diajarkannya, bagaimanapun pelajarannya, apapun itu bentuknya, ikhlaskanlah, niatkanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala akan kebaikan yang menjadikan sebab dia mendapatkan pahala seperti seorang yang berjihad fi sabilillah, di mana orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan menelantarkannya dalam urusan dunianya ataupun dalam urusan akhiratnya. Ingat ini baik-baik, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Jangan pernah ketika kita mengajarkan ilmu, ketika kita mengajarkan ilmu syariah, ilmu din, hanya ingin mendapatkan pengakuan-pengakuan dari manusia, agar kita dikatakan orang yang hebat, agar kita dikatakan orang yang masya Allah, agar kita dikatakan sebagai seorang yang subhanallah, sehingga ilmu tersebut malah akan menjadi bala baginya karena telah berbangga, karena telah salah niat di dalam menuntut ilmu agama tersebut. Oleh karena itu dalam lanjutan hadis ini disebutkan, barang siapa yang datang untuk selain daripada itu, sungguh dia sama seperti seorang yang melihat kepada barang orang lain, barang milik orang lain. Menuntut ilmu agama ini lebih utama daripada melakukan ibadah sunnah yang lain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, la an ajlisa majlisa fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyami lailatin. Sungguh benar-benar aku duduk di satu majlis, majlis fiqih, majlis ilmu din, ilmu syariah, sesaat saja lebih aku sukai daripada puasa sehari atau sholat di malam hari suntuk. Sesaat saja aku duduk bermajlis, sesaat saja lebih aku cintai dan lebih aku sukai daripada aku berpuasa sehari atau sholat malam semalam suntuk. Diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lailah. Mudzakarah yani mengulang-ulang ilmu sesaat saja, ini lebih baik daripada menghidupkan semalam suntuk. Tentunya semalam suntuk ini untuk beribadah, sehingga sesaat saja, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesaat saja untuk mudzakaratul ilm, untuk menuntut ilmu, untuk mengulang-ulang ilmu, ini lebih baik daripada seorang menghidupkan malamnya. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Bahkan menuntut ilmu agama itu lebih baik daripada salat-salat sunnah. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita ingatkan kembali bahwa semua menuntut ilmu, itu harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan niat yang ikhlas, tidak menginginkan apapun kecuali wajah Allah, kecuali pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita lebih tekankan. Ini yang harus kita lebih fikirkan. Karena ketika seorang meniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilanglah semua keutamaan yang ada dalam menuntut ilmu din, ilmu syariah. Hilang semua. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja, selesai begitu. Tidak mendapatkan nasib minal ujuri wa thawab. Tidak akan mendapatkan pahala atau bagian daripada pahala dan ganjarannya. Subhanallah. Ini sebagai pengingat bagi kita ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, untuk selalu muhasabatun nafas, untuk selalu menghitung-hitung diri, mengoreksi diri kita masing-masing, di manakah kita dalam menuntut ilmu, di manakah posisi kita di dalam mengajarkan ilmu, apakah kita termasuk orang-orang yang mukhlisun, ataukah na'udzubillah kita termasuk orang-orang yang berbangga sehingga itu akan hilang keutamaan-keutamaannya, wal'iyadzu billah. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kepada siapapun diterangkan oleh para ulama, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu di hadapan seorang yang betul-betul benar akan akidah dan manhajnya, benar akidahnya dan manhajnya, muamalahnya. Apapun ilmu ini dibawa oleh orang-orang yang amanah. Ilmu ini dibawa oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Ilmu ini dibawa oleh orang-orang yang jujur, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Tuntutlah ilmu dari mereka. Tuntutlah ilmu dari mereka yang benar-benar selamat akan akidah dan manhajnya. Inna lillahi malaikatan yatlubuna hilaqadh dzikri fanzur ma'a man yakunu majlisuk la yakunu ma'a sahibi bid'atin fa innallaha la yanzuru ilaihim wa alamatun nifaqi an yaquma ar-rajulu wa yaq'udu ma'a sahibi bid'atin. Disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang mencari-cari mana halaqo-halaqo ilmu, mana halaqo-halaqo zikir. Maka lihatlah bersama siapa tempat dudukmu itu, dengan siapa teman dudukmu itu, majelismu itu dengan siapa. Jangan sekali-kali engkau duduk menuntut ilmu di hadapan sahibu bid'ah, di hadapan orang yang melakukan bid'ah, di hadapan para pelaku bid'ah yang tidak amanah dalam menyampaikan ilmu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat mereka. Dan tanda daripada kemunafikan adalah seorang bangkit dan duduk bersama sahibu bid'ah, bersama para pelaku bid'ah, sehingga dicari siapa temannya itu, siapa teman dekatnya, bagaimana muamalahnya, kedekatannya seperti apa. Karena sesungguhnya seorang itu berada di atas agama temannya, agama kerabat, agama qaribnya, teman qaribnya, tidak lebih. Sehingga bagaimana kita untuk mengetahui fulan ala sunnah, fulan ala khair misalnya. Coba lihat temannya, bagaimana temannya, tentang kepribadian dia bagaimana. Tidak usah bertanya fulan ala, tidak usah, bagaimana fulan. Coba siapa yang dijadikan sebagai teman dekatnya, selesai. Apabila dia berteman dekat dengan sahibu bid'ah, kurang lebih. Karena telah menjadikan sahibu bid'ah sebagai teman kerabatnya, teman yang dekatnya. Apabila dia berteman dengan ahlu dunia, dia juga kurang lebih memiliki pola pikir yang berkaitan dengan duniawi. Inilah untuk mengetahui tentang kepribadian seseorang. Cari mana, di mana sahibnya, siapa teman dekatnya itu, siapa khalilnya. Al mar'u ala dini khalilih falyamdur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaknya kalian melihat siapa yang dijadikan oleh dia sebagai teman dekatnya. Apabila dia berteman dengan pembohong, kurang lebih dia dijadikan sebagai pembohong tersebut teman dekatnya, karibnya, kerabatnya, yang dia berbicara dengannya, berbicara khusus dengannya, kurang lebih. Demikian ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Satu titik di mana kita harus jeli. Carilah seorang yang bisa mengajarkan kita semua yang betul-betul jauh daripada kebid'ahan, jauh daripada kenifakan. Betul-betul dia berada di atas akidah dan manhaj yang sahih. Akidah dan manhaj yang benar, yang mana para rasul, demikian juga para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, berada di atasnya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita sekalian bisa mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang betul-betul komitmen dengan ilmu din, ilmu syariah, ilmu al-aqidati wal manhaj. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh. Innallaha huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. وأقيم الصلاة